oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala, sungguhnya Al-Quran ini adalah kalam Allah, dan orang-orang yang mereka menghafal, yang mereka membaca, yang mereka mendadaburi, yang mereka mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupannya, dijelaskan adalah asraful ummah, yaitu umat yang paling mulia. Dan dijelaskan wafidina azakumullah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan keutamaan bagi mereka yang ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran dalam hidupnya, yang senantiasa menyandarkan hatinya kepada Al-Quran untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, mematuhi perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan apa? Inna lillahi ta'ala ahlin minan nas. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali dari manusia. Para sahabat terheran-heran. Maka para sahabat bertanya, kila manhum ya Rasulullah, siapa mereka wali-wali dari wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, yaitu mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa mendadaburi Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, ya, dan berhukum dengan Al-Quran. Mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu orang-orang yang membaca, orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang paling utama di dalam mengamalkan Al-Quran. Karena dijelaskan, masalul ladzina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamasal himar. Orang-orang yang membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau dia banyak membaca Al-Quran, tapi dia tidak beramal dengan Al-Quran, itu adalah seburuk-buruk perumpamaan, sebagaimana khimar, sebagaimana apa? Keledai. Maka jangan sampai wahfidina azakumullah, kita semua mengaku beriman kepada kitab Allah, kemudian kita melalaikan kitab Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innallaha yarfa' di hadal kitab akwaman ayadu bihi akhar. Allah akan mengangkat kalau kita benar-benar mewujudkan keimanan kita dengan Al-Quran, dengan cara apa? Membacanya, mendadaburinya, ya, menghafalnya, mengamalkannya, berhukum dengannya, menjadikan sebagai obat dalam kehidupan kita, maka akan diangkat derajat kaum muslimin. Tapi sebaliknya, ayadu bihi akhar, Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan ketika seorang dia membaca Al-Quran, tapi dia hanya menjadikan sebagai tujuan-tujuan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, masalul mu'minin atau masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Perumpamaan orang-orang mukmin yang dia senantiasa membaca Al-Quran itu sebagaimana buah utrujah. Rihwa tayyibun wa ta'muha tayyibun. Yaitu baunya harum dan rasanya lezat. Ya. Ini orang mukmin yang senantiasa dia menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupannya. Senantiasa membaca Al-Quran. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil tamrah. Adapun orang-orang mukmin yang dia mungkin jarang membaca Al-Qur'an, dia tidak membaca Al-Qur'an, dia sebagaimana buah tamrah, buah kurma hakikatnya sih manis rasanya, ya. Tapi baunya tidak menyengat, keharumannya tidak tercium oleh indera penciuman. La riha laha wa ta'muha hulhul, tidak ada bau atasnya, tapi rasanya lezat. Wa masalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an kama salir rahanah. Adapun orang-orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an itu sebagaimana buah rahanah, yaitu rifuha thayyibun wa ta'muha murun, baunya harum tapi pada dasarnya rasanya adalah pahit, ya. Wa masalul munafik alladhi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah. Adapun orang-orang munafik yang dia tidak membaca Al-Qur'an, sudah munafik enggak pernah membaca Al-Qur'an, maka dijelaskan apa? Ya, sebagaimana buah handolah. Apa itu buah handolah? Laisa laha rihun wa ta'muha murun. Tidak ada apa? Bau yang sedap, tidak ada rasa yang lezat. Jadi membosankan. Akan tapi dijelaskan orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, yang dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia berada atau bersama dengan para malaikat. Alladzina yaqra'ul Quran fahuwa mahrun bih ma'a safaratil kirami barar. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Jadi temannya para malaikat. Ya. Sehingga ketika dia diingatkan gampang, mudah. Kalau orang-orang yang jauh dari Al-Quran, diingatkan susah. Karena teman-teman mereka adalah para syaitin, minal jin wal ins, dari golongan jin dan manusia. Nah, untuk itu yuwafidina azakumullah, ini adalah keutamaan yang besar ketika seorang menjadikan hidupnya yaitu untuk berjalan di atas Al-Quran dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pendahulu kita yang saleh. Kemarin telah kita sebutkan, sungguhnya yang paling berhak dari keutamaan-keutamaan yang ada dari pembawa Al-Qur'an ini, man ta'adaba minhum bi adabi hamalatil Qur'an, yaitu kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung adalah mereka yang beradab dengan adabnya pembawa ataupun penghafal Al-Qur'an, yaitu adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana pendahulu kita yang saleh wa fidina al-taqullah, mereka senantiasa menekankan kepada diri-diri mereka, mentazkiyah diri-diri mereka, kepada anak-anak mereka, kepada istri mereka, untuk mereka apa? Mempelajari adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ayat yang mungkin kita hafal semua, di sana juga mengandung bagaimana untuk seseorang mengajari adab kepada keluarganya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, kata-kata qu anfusakum wa ahlikum nara ini adalah ajari anak-anak kalian dengan adab-adab Islam. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Maka orang yang disebutkan berhak mendapatkan keutamaan dari Al-Quran ini adalah mereka yang beradab dengan adab dari pembawa ataupun penghafal Al-Quran. Yang kemarin telah kita jelaskan, yang pertama adalah an-niyatus soleh, niat yang ikhlas. Setiap apa yang dia inginkan, setiap apa yang dia bicarakan, dia ucapkan, dari apa yang dia perbuat, dari segala tindak tanduknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyurza bil amal wa jallahu ta'ala la ghairi. Ketika dia beramal, yaitu ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan selain daripada itu. dan kemarin telah kita jelaskan perinciannya. Yang kedua, yang kemarin telah kita singgung, yaitu tahsinu bi akhlaqil Qur'an, membaguskan dengan berakhlak dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, lama su'ilat radhiyallahu anha an akhlaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqul Qur'an. Ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Rasul, beliau menjawab apa? Rasul itu akhlaknya Al-Qur'an. Terus bagaimana merincinya? Ya. Wa makna dzalik, maknanya demikian itu adalah al-amalu bih. Maknanya adalah beramal dengan Al-Qur'an. Ya. Ketika dibacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW adalah orang yang paling menyerukan ketika memulai sesuatu, ketika menulis menggunakan apa? Bismillah. Ketika diucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam asma wa sifatnya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan Rasul adalah orang yang paling bersyukur di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Maka makna daripada kana khuluqul Qur'an al-amalu bih, yaitu beramal dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah wawqufu inda hududih, dia adalah hamba yang senantiasa berada pada batasan-batasan yang ditetapkan dari Al-Qur'an. Kalau seorang akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an, dia berada pada batasan-batasan yang ditetapkan dari Al-Qur'an. Maksudnya dari hukum halal maupun haram. Ya, senantiasa apa? Mengikuti Al-Qur'an dengan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman Rasul sallam yang diturunkan ataupun diajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian kana khuluqul Qur'an, makna dari Rasulullah SAW adalah memiliki akhlak Al-Qur'an, yaitu beradab dengan adab-adab yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan dilanjutkan Syekh menjelaskan makna kana khuluqul Qur'an, yaitu mengambil pelajaran-pelajaran, permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Qur'an dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Ini orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Wa tadabbaruh, kemudian juga mentadabburinya. Wa husnul tilawatih, kemudian juga memperbagus cara membacanya. Ini daripada makna bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Qur'an. Jadi kalau orang yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang-orang yang beramal dengan Al-Qur'an, menjaga batasan-batasan agama dengan Al-Qur'an, kemudian beradab dengan Al-Qur'an, mengambil pelajaran dan permisalan-permisalan serta kisah-kisah pelajaran yang diambil dalam kehidupannya dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia mendadaburi Al-Qur'an. Kemudian dia membaguskan ketika membaca Al-Qur'an. Nah. Kemudian adab yang ketiga yang kita bahas malam ini. Al-hirsu ala ikra'il Qur'an wa ta'limih. Semangat di dalam membaca Al-Qur'an dan di dalam mempelajari Al-Qur'an. Fa inna hadza min khairil a'mal. Karena ini adalah seutama-utama ataupun sebaik-baik daripada amalan-amalan. Sebagaimana hadis Utsman radhiyallahu an, beliau menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'alim. Rasulullah SAW menyebutkan apa? sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Orang-orang yang mu'alimul khair, orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, dimintakan ampun seluruh alam. Sampai dijelaskan, hatal hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di dasar laut itu mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama, yang belajar untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga keutamaannya sangat banyak. Sampai dijelaskan, dinaungi malaikat-malaikat sampai bersambung kepada arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya apa? Memintakan rahmat kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, sampai malaikat ditanya, sungguhnya mereka ini minta apa sih? Mereka minta ampun. Maka Allah menyebutkan, aku akan mengampuni. Sungguhnya mereka minta apa sih? Mereka minta surga. Sungguhnya Allah akan berikan surga. Dan setiap kita, waqfidina azabullah, itu yang diinginkan. Kita menginginkan ketenangan dalam hidup. Kita menginginkan kebaikan dalam hidup. Ya. Kita menginginkan apa? Kebahagiaan dalam hidup. Mati juga demikian, masuk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka jalannya adalah ketika seseorang itu bersungguh-sungguh al-hirs, yaitu bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari kalam Allah dengan penjelasan hadis-hadis Rasulullah. Karena dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh suatu perjalanan, kemudian dia berniat untuk mendapatkan ilmu, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan dia untuk menuju kepada jalannya surga. Ini wafidina azakumullah. Maka orang-orang yang dia mengemban, mengaku beriman kepada Al-Quran, dan dia adalah penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, dia harus semangat untuk dia membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan, ikhris alama yang fa'uh, wasta'in billah, wala ta'is. Semangat kalian terhadap apa yang bermanfaat buat kalian. Jangan berlaku lemah. Ya. Kaum muslimin, jangan berlaku lemah. Kalau banyak cobaan di antara kita, ya, Al-Quran menyediakan segalanya. Al-Quran menyediakan solusi untuk kita semua. Ketika kita sedang sedih, Al-Quran menghibur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Juga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an banyak menghibur. Wala tahinu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian bersedih, jangan kalian berlaku lemah, sungguhnya malaikat senantiasa memberikan kabar gembira dengan jannah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berkecil hati, sungguhnya derajatmu tinggi jika engkau orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Rukun yang enam diantaranya adalah Al-Qur'an. Ini wafidina azakumullah. Maka dijelaskan, orang-orang yang senantiasa semangat untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mereka adalah khairu ummah, khairukum man ta'alam Al-Quran wa'alamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Fayan bagi lihamalatil Quran, yakhrisu ala ikra'ihi linnas. Maka sudah seharusnya bagi pembawa-pembawa maupun penghafal Al-Quran, mereka bersemangat untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Karena Al-Quran ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, waladi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Di sana disebutkan apa? Wa yuzakki. Al-Quran ini bisa mensucikan jiwa-jiwa kita. Ya, selama keyakinan kita kepada Al-Quran adalah keyakinan yang hak. Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membawa Al-Quran, dia harus semangat untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Yang pandai dengan bacaan yang bagus, yang disebutkan ma'asakhoratil kirami bararah, mereka membaca dengan lantunan-lantunan yang bagus. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian, karena itu akan menambah indahnya Al-Quran dan akan menggugah hati-hati yang sedang sakit atau hati-hati yang dalam keadaan mati. Ya. Bagaimana antum melihat Umar bin Khattab, di antaranya beliau mendapatkan hidayah dengan mendengarkan apa? Surat Al-Haqqah. Ketika Rasulullah SAW membaca di Masjidil Haram, membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Didengarkan. Ini Muhammad lagi membaca apa? Ya. Diintip dari belakang. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Terus didengarkan. Kemudian sampai dia menyangka Muhammad ini adalah seorang penyair. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Muhammad itu bukan seorang penyair, tapi sedikit sekali dari kalian yang beriman. Oh, kalau begitu kok dia ini kok semua. Jangan-jangan dia seorang dukun. Wala biqaulika in qalilan ma dzakarun. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qaf juga, bahwasanya Muhammad ini bukan seorang kahin, tapi sedikit dari mereka yang mau mengingat. Nah, maka terheran-heran, ya, Umar bin Khattab. Jangan-jangan Muhammad ini tahu saya di belakangnya. Ya. Hadza Qur'an. Al-Qur'an yang memberikan hidayah kepada jalan kebenaran. Bahkan ketika seorang memiliki beban yang sangat menghimpit, kemudian badannya sakit, perasaan sakit, dan dia dalam keadaan sulit, dia baca Al-Quran, dia tadaburi Al-Quran, menjadi luas hidupnya. Ketika disebutkan apa? Misalnya, sungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan sendu gurau. Ketika dia serius mengejar dunia, terhimpit dengan hutang-hutang, terhimpit dengan apa? Berbagai macam musibah. Allah Subhanahu menyebutkan, dunia ini sendokuro. Sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang lebih besar. Al-Qur'an yufidin al-hadum. Belum penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya orang-orang yang senantiasa membawa Al-Qur'an, dia harus senantiasa semangat untuk membaca Al-Qur'an dan membacakan Al-Qur'an kepada manusia. Wa ta'limihim iyahu, dan dia senantiasa mengajarkan Al-Qur'an ataupun mendorong mereka manusia kepada Al-Qur'an. Fa inna lahum bidzalika 'azamul ajr, karena yang demikian itu adalah mereka mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam adab-adab membaca Al-Qur'an, man qara'a harfan minal kitabi lahi falahu mislu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la qulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa minu harfun. Ya. Besar balasan ketika seorang dia mempelajari Al-Quran maupun membaca Al-Quran. Satu hurufnya dinilai berapa kemarin? 10 kebajikan. Sedangkan kita yuhbidina al-sakullah, dari pagi kita sampai kepada sore kita, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan berapa banyak. Makanya hendaknya kejelekan ditutup dengan banyak membaca Al-Quran, banyak mendadaburi Al-Quran, karena setiap hurufnya 10 kebajikan. Ya, wal hasanatu bi asri amsalha. Satu huruf jadi 10. Bahkan disebutkan kemarin apa? Illa sab'i mi'ati dzifin, sampai dia 700 kali lipat. Bahkan disebutkan illa sampai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita banyak kesalahannya, banyak kesia-siaannya di dalam hidup ini, maka kita untuk memperbanyak menebusnya, mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan, yaitu dengan baca Al-Quran, dan taklim untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ini diantaranya adab-adab bagi mereka yang menghafal Al-Quran, dan kita berkewajiban untuk menghafal Al-Quran ataupun membawa berinteraksi dengan Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anayyib. Subhanaka Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.